Alhamdulillah, kita hadir di sini untuk memperingati Maulid Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat sama-sama, nanti di hari Yaumul Qiyamah akan mendapatkan syafaatnya nanti. Salatullah salamullah ala Yeah. itulah syairnya. Mau dengar satu tilawah lagi? Mau. Bisa.